وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وقال تعالى dan Allah Ta'ala berfirman إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para Rasulnya, dan mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan para Rasulnya, dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagiannya dan kami kafir dengan sebagian yang lain. Mereka ingin mengambil jalan tengah di antara dua perkara, antara iman dan kekafiran. Mereka itulah orang-orang yang kafir yang sebenar-benarnya, dan kami telah mempersiapkan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang menghinakan. Zalika li'annahu lamma kanat risalatur rusuli kulliha risalatur rusuli kulluha tashtariku fi asli usulil islami ala wa huwa at-tauhidu kana man kadzdzaba rasulan wahidan wa kafara bihi fa inna ma kadzdzaba ar-rusula jami'an wa kafara bi risalatihim jami'an. Hal itu karena tatkala risalah-risalah para rasul seluruhnya berserikat di dalam pokok landasan-landasan Islam, yaitu tauhid, maka barang siapa mendustakan satu rasul saja dan kafir kepadanya, maka ia mendustakan para rasul seluruhnya dan mengkufuri risalah-risalah mereka seluruhnya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah semata dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Fakullur rusuli alaihimussalatu wassalamu ishtaraku fi da'wati ila tauhidi wa muharabati syirki billahi. Maka seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka berserikat di dalam mendakwahkan tauhid dan memerangi syirik kepada Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Azza wa Jal haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan orang-orang yang zalim tidaklah memiliki penolong-penolong. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapapun yang Ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka ia telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Faman yusyrik billahi syai'an faqad khalafal anbiya'a war rusula jami'an fi tauhidihim wa muharabatihim lisyirki. Maka barang siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu, sungguh ia telah menyelisihi para nabi dan rasul seluruhnya di dalam tauhid mereka dan peperangan mereka terhadap kesyirikan. Sampai di sini, ikhwani fillah hafizhani wa hafizhakumullah, kita bisa memetik dua kesimpulan penting. Yang pertama, barang siapa mendustakan dan mengkufuri seorang rasul, maka ia dihukumi mendustakan dan mengkufuri seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam, karena seluruh rasul berserikat dalam sebuah landasan yang sama, yaitu tauhid, ibadah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, barang siapa berbuat syirik kepada Allah, berarti dia telah menyelisihi seluruh para nabi dan rasul, karena seluruh nabi dan rasul mereka diutus untuk mendakwahkan tauhid dan memerangi kesyirikan. Qala hafizahullahu ta'ala wa yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aulan nasi bibni maryama Wal anbiya'u auladu allatin laisa baini wa bainahu nabiyyun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah manusia yang paling berhak terhadap Isa bin Maryam, dan para nabi adalah auladu allat. Auladu allat adalah saudara-saudara dari satu ayah namun berbeda ibu. Satu ayah akan tetapi dari ibu yang berbeda. Ini makna auladu allatin. Dan makna bahwa para nabi adalah auladu allat, bahwa pokok agama mereka sama, yaitu tauhid, ibadah hanya kepada Allah semata. Meskipun syariat-syariat mereka berbeda-beda. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, tidak ada antara diriku dengan Isa bin Maryam seorang nabi pun. Asyahidu minal hadithi, inti dari hadis tersebut adalah anna dinal anbiya'i jami'ihim dinun wahidun. Bahwasanya agama para nabi seluruhnya adalah satu. Ala wa huwal islamu, yaitu Islam. Faman farraqa bainal anbiya'i fa amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim walau kana wahidan faqad kafara bi jami'il anbiya'i wa risalatihim. Maka barang siapa membeda-bedakan di antara para nabi, lalu ia mengimani sebagian mereka dan kafir kepada sebagian mereka, meskipun satu saja, maka dia telah kafir dengan seluruh nabi dan risalah-risalah mereka. Kama huwa halul yahudi alladzina yu'minuna bi ba'dil anbiya'i wa yakfuruna bi ba'dihim bal wa yaqtulunahum. Sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi yang beriman kepada sebagian nabi-nabi dan kafir kepada sebagian mereka, bahkan membunuh sebagian dari para nabi. Wa kafaru bi Isa alaihi salatu wassalamu wa risalatihi wa qadhafuhu wa ummahu wa yaz'umuna annahum qataluhu wa salabuhu wa yatabahawna bidhalika. Dan mereka orang-orang Yahudi kafir kepada Isa alaihi salatu wassalam dan risalah beliau. Mereka menuduh Nabi Isa dan ibunya dengan tuduhan yang keji. Dan mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam dan menyalibnya. Dan mereka bangga dengannya. Fakadzabahumullahu wabayyana iftira'atihim alaihi wa ala ummihi wabayyana annahum kadzabu fi da'wa annahum qataluhu wa salabuhu. Maka Allah Ta'ala mendustakan mereka orang-orang Yahudi. Dan Allah Ta'ala menjelaskan kedustaan yang mereka ada-adakan terhadap Isa alaihissalam dan ibunya. Dan Allah Ta'ala menjelaskan pula bahwasanya mereka orang-orang Yahudi berdusta di dalam klaim bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam dan menyalibnya. Faqala ta'ala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah mereka orang-orang Yahudi membunuh Isa alaihissalam dan tidak pula menyalibnya. Akan tetapi ada seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam yang ditampakkan kepada mereka. والنصارى كذبوا وكفروا بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته. Dan orang-orang Nasara mereka mendustakan dan kafir kepada penutup para nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan risalah beliau. Fahum mukadzibuna wa kafiruna bi kullil anbiya'i wa risalatihim. Maka mereka orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasara, mereka mendustakan dan kafir kepada seluruh nabi dan risalah-risalah mereka. Wa takdzibul yahudi wan nasara bi Muhammadin alaihi salatu wassalamu قائم على الكتمان والعناد. Dan pendustaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berdiri di atas sikap menyembunyikan kebenaran dan menentang kebenaran. Wadhalika anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama qad nawwaha Allah bihi bal sarraha bismihi wa sifati ashabihi ridwanullahi alaihim fit tawrati wal injili. Dan hal itu karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah Allah azza wa jalla sebutkan, bahkan Allah azza wa jalla menyebutkan dengan terang-terangan nama beliau, sifat-sifat beliau, dan sifat-sifat para sahabat beliau ridwanullahi alaihim di dalam Taurat maupun Injil. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras kepada orang-orang kafir, berkasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjadai yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka ruku' sujud mencari keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka nampak di wajah-wajah mereka karena bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah permisalan mereka di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih. Dan permisalan mereka di dalam Injil seperti sebuah tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu tunas tersebut menguatkan tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut pun menjadi kokoh, berdiri tegak di atas batangnya. Yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Tanaman tersebut membuat kagum orang-orang yang menanamnya, membuat kagum para petani. Hal itu karena Allah Azza wa Jalla hendak membuat jengkel orang-orang kafir dengan keberadaan mereka. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.